Januari yang indah. Saksi kasih kita berdua, semoga abadi untuk selamanya. Kasih di antara kita, peluklah aku, jangan kau lepaskan lagi. Ku ingin selalu tidur dalam pelukanmu, kasih.